Aku pernah mencintaimu, aku pernah menyayangimu. Itu yang pernah ku rasa, dan kau pun juga merasa cinta ini. Aku pernah kagum padamu, aku pernah setia untukmu. Cinta yang telah kita bina untuk selama-lamanya hilang sudah. Hingga kini kau telah pergi, meninggalkan diriku sendiri yang telah menyerahkan kepercayaan. Kau pernah bagaikan aku, kau pernah tersenyum padaku. Ruang waktu telah berubah, memisah raga berdua selamanya. Hingga kini kau telah pergi, meninggalkan diriku sendiri yang telah melakukan percaya. Aku bertanya pada hati, telah pergi.